Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-muktasabi. Kharaja bihi ilmullah wa ilmu Jibril. Alal qauli bi annahu ghairu muktasab bal dharuriyun khalaqahu Allahu fi. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in ya, ini masih pengertian fikih ya. Al-muktasab ya. Ini maknanya ilmu yang didapatkan dengan cara usaha. Ini mengecualikan ilmu Allah dan ilmu malaikat Jibril ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa pengetahuan atau ilmu malaikat Jibril itu tidak muktasab ya, tidak didapatkan dengan usaha, tapi ilmu dharuri. Ya, ilmu yang langsung dapat saja tanpa usaha. Ilmu dharuri yang diciptakan Allah untuk malaikat Jibril. Walhaqqu anna ilma Jibril muktasabun yaktasibuhu minal lauhil mahfud. Tapi menurut pendapat yang hak ya, pendapat yang benar, ilmu Jibril itu dikategorikan muktasab ya. Muktasab artinya malaikat Jibril itu punya pengetahuan ya karena berusaha tahu, ada usahanya. Ilmu ini diambil dari ilmu Jibril ini didapatkan dari Lauhul Mahfud. Qauluhu min adillatiha. Kalau muktasab ini biasanya diartikan dengan diambil ya. Min adillatiha kharaja bihi ilmul muqallid ya muqallid. Fahuwa mustafadun min qaulil ghairi la min adillatil ahkam. Jadi fikih adalah ilmu, satu ilmu syariat yang membahas tentang amal ya. Dan ilmu itu diambil atau digali dari dalil-dalilnya. Jadi ini mengecualikan ilmu muqallid. Muqallid itu seorang yang mengambil pengetahuan, mendapatkan pengetahuan dari ucapan orang lain. Jadi sumber pengetahuannya bukan dalil, tapi ucapan orang lain. Ya seperti kita ini kalau dalam fikih kan muqallid ya, karena lawan muqallid itu ya mujtahid. Kalau mujtahid itu bisa menggali dalil menggali hukum dari dalil ya, walaupun ada tiga tingkatan ya. Qauluhu at-tafsiliyah al-haqqu annahu li bayanil waqi la lil ihtiras. Jadi kata tafsiliyah ini artinya terperinci ya. Menurut pendapat yang hak, kata ini adalah untuk menjelaskan keadaan yang ada, tidak untuk mengecualikan ya. Jadi catatan atau qayyid ya dalam ilmu apa ya, mantik maupun usul fik, itu ada yang bayanul waqi, ada yang ihtiras. Kalau ihtiras berarti ada yang dikecualikan. Kalau bayanul waqi tidak, itu hanya menjelaskan saja. Wa kaifiyatul ahdi min adillati tafsiliyah antakul aqimus sholati amrun. Tafsiliyah itu artinya terperinci ya. Terperinci itu tersusun satu kesimpulan atau satu natijah dari beberapa mukaddimah ya, ini bahasa mantik ini. Dari mukaddimah menyusun beberapa kalimat kemudian mengambil kesimpulan dari kalimat itu namanya tafsiliyah. Dicontohkan di sini antakula aqimus shalah amrun wal amru lil wujub yuntiju aqimus shalat aqimus shalata lil wujub. Nah, ini contohnya. Contoh pengambilan dalil tafsili ada ayat aqimus shalah. Aqimus shalah ini maknanya dirikanlah salat. Aqimus shalah adalah perintah. Setiap perintah maka hukumnya wajib. Sehingga menyimpulkan ya dari dua susunan kalimat ini menyimpulkan aqimus shalah ini adalah perintah wajib ya. Ini adalah perintah wajib. Maksudnya wajib ini kan, hukum wajib ini kan tidak ada di dalam ayat ya. Di dalam ayat ini tidak menjelaskan sholat itu wajib, hanya menjelaskan ada perintah sholat ya. Nah, wajib ini itu diambil dari susunan dua kata ini. Kemudian contoh yang lain, la taqrabuz zina nahyun wa nahyu litahrim yuntiju la taqrabuz zina litahrim wa hakadha. Ya ini contoh yang lain ya. Ayat la taqrabuz zina adalah larangan. Setiap larangan pasti hukumnya haram. sebenarnya tidak pasti ya, tapi makna hakikatnya memang keharam, haram. Menyimpulkan dari dua rangkaian kalimat ini, menyimpulkan bahwa la taqrabu zina itu haram ya, maksudnya hukum zina haram, wahakada dan seterusnya. Wa'alam annahu yata'akadu likulli talib bifannin qabla syuru'ihi fihi ayata sawwarahu biwajhimma walau bismi listihalati tawajuhi nafsi nahwal majhulil mutlak. Ketahuilah bahwa setiap pelajar ya, setiap pelajar yang ingin mempelajari satu mata pelajaran, sebelum ia mempelajarinya, hendaknya ia mengetahui dulu apa yang akan dipelajari, walaupun pengetahuan itu hanya secara mutlak ya, hanya secara umum, walaupun hanya mengetahui namanya saja. Jadi minimal mengetahui nama ya. Kita mempelajari fikih kalau tidak tahu apa yang kita pelajari kan juga gimana? Ini alasannya karena mustahil seseorang itu mempelajari sesuatu yang tidak tahu sama sekali. Wal ahsanu ayyata sawwarahu bita'rifihi liyakuna 'ala basiratin fi talabih. Dan yang lebih baik adalah mengetahui pengertiannya. Jadi tidak hanya mengetahui nama saja, tapi mengetahui pengertiannya. Supaya apa? Supaya di saat mencari ilmu itu, di saat mempelajari ilmu itu, dalam keadaan yang tidak buta. Maksudnya sudah tahu ya kira-kira ini pembahasannya tentang apa, sudah ada gambaran secara umum. Wa ayya arifa maudi'ahu liyamtaza an ghairihi atamatamyiz. Dan mengetahui pula pokok pembahasan dari ilmu itu, objek pembahasannya, supaya bisa membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain, supaya bisa membedakan dengan sempurna ya dengan ilmu-ilmu yang lain. Wa ya'rifa ghayatahu wa thamratahu wa fadlahu liyahruja 'anil abas wa yazdada jidduh. Juga di hendaknya mengetahui tujuan ya, tujuan dan buah dari mempelajari ilmu itu dan keutamaan ilmu itu, keutamaan ilmu yang akan dipelajari dibandingkan dengan ilmu yang lain. Mengapa? Supaya mempelajarinya tidak sia-sia. Kalau kita mempelajari sesuatu dan tahu manfaat dan tujuannya, itu kan lebih semangat kita mempelajarinya, dan juga keseriusannya semakin bertambah kalau kita tahu apa yang akan kita pelajari. Wabakiyatu mabadil asroh al-masyurah. Dan 10 dasar ya, 10 dasar yang lain yang sudah masyhur ya. Waqad nadzoma, ini kita teruskan di nadzom setelahnya ya. Semoga bermanfaat.